keras cantik wajahmu yang ku kenang. Tak akan hilang walau di negeri seberang, cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Bang.